Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ حَادُرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa menunaikan kewajiban-kewajiban diantaranya salat subuh dengan berjamaah. Salat subuh itu fardu, berjamaahnya juga wajib. Dan kita susul dengan kegiatan rutin kita di Ahad pagi ini, kajian kitab Riyadhus Salihin. Pada pembahasan yang terakhir adalah pada bab yang ke-204 yang berkaitan tentang babu istihbabi ja'lin nawafil fil bait, bab disunnahkannya menjadikan salat-salat sunnah di rumah, sawa'ur ratibati wa ghairiha, sama saja salat rawatib atau salat sunnah yang lainnya. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang kedua dalam bab ini adalah wal amru bitahawwuli linnafilati min mawdi'il fariidhati. Perintah untuk berpindah tempat ketika hendak melakukan salat sunnah dari tempat melakukan salat fardu. Panjenengan salat fardu teng mriki umpamanipun. Saf niki saf pertama. Nah, dalam agama kita dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun perintahkan kelakukan ba'diyah radigeser pindah gen. Memperbanyak tempat untuk kita melakukan ibadah salat. Menoko menjing teng akhirat, tempat-tempat tersebut akan memberikan persaksian kebaikan. Memberikan persaksian. Awil fasli bainahuma bikalamin, atau nek boten pindah adalah memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah dengan cara sedikit berbicara. Berbicara dengan sampingnya. Nek pun nonton omong-omongan, oh berarti pun misahkan antara salat fardu dengan salat sunnah. Berpun kabare sehat mbok. Nah, niku. Berarti sudah ada fasilah. Sudah ada pemisah. Amargi nopo yang dibahas adalah panjenengan salat fardu mriku ngadeg males salat sunnah. Seakan-akan tersambung antara sunnah dan wajib. Menika ingkang dados sorotanipun beberapa ulama mengatakan menika adalah menyalahi sunnah. Yang sunnah adalah pindah geser boten kedah. Mriku-mriku geser sekedhik atau memisahkannya dengan berbicara. Setelah kita masuk pada hadis-hadisnya, Kita ulangi. An Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sallu ayyuhan nas, salatlah wahai manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati, karena sesungguhnya afdhal salat seseorang adalah salatul mar'i fi baitihi, yaitu salatnya seseorang di rumahnya. Illal maktubata, kecuali salat yang fardu. Al mar'i di sini adalah laki-laki. Kalau wanita, al-mar'ati. Kalau wanita, sunnahnya di rumah, wajibnya pun di rumah. Seketipun pun pahami, Pak? Nek yang istri menikah, sholat sunnah pun teng dalam, dan wajibnya juga lebih afdol di rumah. Nabi menyatakan, sholatul mar'ati, mar'ati, wanita. Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya dia di masjidnya. Karena itu wanita lebih dominan diperintahkan di dalam rumah. Wuqarna fi buyutikunna. Tendaknya kalian, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Boten keluyuran, Pak. Yang istri menikah, yang namanya wanita, semakin dia di rumah, semakin dia sesuai dengan syar'i. Keluar karena ada hajat yang tidak bisa dipenuhi kecuali karena memang harus keluar. Sampai pun belanja, hukum asalnya, kalau suaminya ada dan bisa, suami. Wanita tetap di rumah. Ini nek sing lanang kerja, boten tumbah sayuran, orang masak, ya metu, Pak. Masa orang masak, anaknya dibani apa? Nah, dalam keadaan seperti itu keluar. Artinya tidak bermudah-mudahan wanita keluar dari rumah. Aslinya mereka di rumah sampai pun perkara sholat yang fardu di rumah bagi wanita lebih afdol daripada di masjid. Bisa dipahami, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Sholat benang umah, Pak, sing fardu, malah keluyuran. Belum ini kok kepripun kanak-kanak, nih. Wong sholat benang umah lebih afdol. Tapi mukul tolan-tolan nang lapangan. Hadirin sekalian, hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah salat-salat kalian di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha quburan, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Artinya pun apa, Pak? Kuburan menika kosong saking ibadah. Boten angsal kula panjenengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi menyebutkan, la'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhudu qubur amyayhim masajida, fala tattakhidu al-masajida fa inni anhaakum an dhalik. Allah melaknati kaum Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Fala tattakhidu al-qubur masajida, karena itu janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa in yanhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari berbuat seperti itu. Dados kuburan menika boten asal nggih tempat ngibadah. Baik dibangun sebongkah masjid, napa mboten dibangun masjid. Cuman nglemprakan kemawon teng mriku. Kados dene wonten pendopo nek ben wong mandan petah teng mriku. Di keramik, di damel sakral, mandan anak mistike. Wonten morine, ben mandan keton anak medine. Dibikin sedemikian rupa angker ning sejuk. Wong ana wite gedinge sejuk, Pak. Nah, baca Quran teng riku sanding kuburan, napa di dalam kuburan, area kuburan niku mboten asal. Fa in yanhaakum min dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan seperti itu. Ini ajaran Nabi. Sanes ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adangkala wong omong ugon Wahabi, niku Rasul, Pak. Ingkang nyebutaken fa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Artinya beliau melarang untuk kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu Nabi. Sanes kula Nabi. Adangkala dicap nah gue Wahabi ya kayak gue. Wala jan salah. Hadirin sekalian, yang berikutnya faedah dari hadis dari di atas adalah janganlah kita kosongkan rumah-rumah kita dari ibadah. Kados dene kuburan. Wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Apabila kalian telah melakukan salat-salat fardu di masjid, maka jadikanlah rumahmu mendapatkan bagian dari ibadah sholat. Jadikanlah rumahmu mendapatkan bagian dari ibadah sholat. Dikarenakan Allah menjadikan kebaikan bagi satu rumah yang dilakukan sholat padanya. Menika tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab menika. Kita baca sedikit tentang keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh bayyana fi hadzal bab, Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam bab ini, annal asla lil insani ayyusalliya fi baitihi. Hukum asal seseorang laki-laki maupun perempuan itu sholatnya di rumah. Hukum asal sholat itu di rumah. Hukum asal niku nek bahasa teknik asline sholat niku teng omah. Wa dzakara fi dzalika hadits minha. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis yang tadi telah kita sebutkan tiga-tiganya. Di antaranya ucapan Nabi, sallu fi buyutikum ayyuhan nas, wahai manusia. Laki-laki maupun perempuan lebet dalam kalimat ayyuhan nas. Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, fa amara ay yusalliya fil bait. Rasul memerintahkan untuk manusia melakukan sholat di rumah. Baina sholatul mar'i fi baiti afdalu. Karena sholatnya seorang di rumah itu lebih afdol. Illal maktubata. Kecuali sholat yang fardu. Yang di masjid adalah sholat fardu. Semua sholat sunnah di rumah. Apa saja itu? Kata beliau, hadis ini menunjukkan yang bagi lahu hendaknya setiap orang antakuna jami' rawatibihi fi baitihi, semua salat rawatibnya di rumahnya. Sawa'un rawatib arwatib, sama saja salat-salat rawatib atau salat duha atau tahajjudi atau salat tahajud atau salat yang lain, itu aslinya di rumah dan lebih afdal daripada di masjid. Kalau di Mekah pripun Pak? Jawabane pun niki. Kan kalau wingi mandek teng mriku nggih. Nek mboten salah pembahasan. Qala Syekh Ibnu Taimin hatta fi Makkah wal Madinah. Wal Madinati, sampai pun di Mekah dan di Madinah. Al-afdalu antakuna rawatib fil bait, yang lebih afdal melakukan sholat-sholat sunnah di rumah. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Afdalu min qaniha fil masjid, itu lebih afdal, yakni salat sunnah di rumah lebih afdal daripada di masjid, walaupun itu masjid Nabawi, walaupun itu masjid Mekah. Lalu lanjutkan ucapannya, afdalu min qaniha fil masjid, fil masjidil haram awil masjidin nabawi. Ini ucapan beliau, sholat sunnah di rumahnya itu lebih afdol daripada sholatnya dia, sholat sunnahnya dia di masjidil haram atau di masjid nabawi. Masya Allah itu ya. Kalau demikian adanya, mari kita sholat sunnahnya di rumah. Nanti sampai pun di Masjidil Haram lebih afdal di rumah. Nah, bagaimana itu keterangan? Kita bacakan keterangan dari beliau. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza wa huwa fil madinati. Nabi mengatakan kata-kata tadi di atas. Ya ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Wahai manusia, salatlah kalian di rumah. Salatlah kalian di rumah. Salat sunnah maksudnya. Nabi mengucapkan kata-kata ini, posisi beliau ada di kota Madinah. Di kota Madinah. Wassalatu fi masjidihi khairu min alfi salatin ilal masjidil haram. Padahal sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat itu lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Mekah. Kalau Mekah memiliki keutamaan berapa? 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di tempat yang lain. Adapun Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Lah, Nabi mengatakan kalimat di atas, sholatlah kalian di rumah kalian, sholatlah kalian di rumah kalian, sholat sunnah maksudnya. Ini di Madinah ucapannya. Yang mana sholat di Madinah itu lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang lain. Wa katsirun minan nas al-an yufaddil an yusalli nafilata fil masjidil haram dunal bait. Kemudian beliau berbicara mengkritik banyak dari manusia sekarang ini, mereka lebih mendahulukan sholat nafilah di Masjidil Haram dunal bait, bukan mendahulukan sholat sunnah di rumah. Nggih mboten, Pak? Nggih. Nek kula njenengan teng mriku, nggih senenge teng masjid sholat lah, mumpung-mumpung bayar larang-larang sholat nang omah bae. Ora semengane nang omah bae sih, nah, mandan montong-montong. Padahal yang afdol teng omah. Nah, niku kepripun nalare? Nggih mboten perlu dinalar-nalaraken. Nggih napa dinalar-nalaraken? Wong ucapan mun kados niku nggih kados niku. Lho jereh sekali sholat nang Masjid Haram 100.000 kali lipat. Atau nang Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ting sholat sunah nang omah. Temu nalar mboten, Pak? Ya ketemu mawon niku perintah agama. Untung saya bingung. Enggane agama mengatakan 5 tambah 5 20. Umpamane ya 20. Masa iyalah. Kok bingung teman. Wong kita beragama itu mboten anggon lalar, Pak. Anggon nas. Ning mboten berarti haram salat di Masjidil Haram, monggo kemawon. Ndak masalah. Cuman yang lebih afdal di rumah. Nek tengri kok berarti teng hotel. Wa hadha nau'un minal jahl, kata Syekh. Ini adalah kebodohan yang lebih mengutamakan sholat sunnah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi daripada sholat sunnah di rumah. Ini adalah termasuk dari al-jahl, kebodohan. Bodoh berarti. Masya Allah, Syekh tegas. Tetap berpegang dengan dalil. Kan memang dalilnya seperti itu. Sallu fi buyutikum. Ini bukan kalimat sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Kue mbok nek udan. Oh wala rika salah. Ini pembahasannya bukan ketika hujan. Ini pembahasannya salat sunnah. Lebih afdal tang budi. Di rumah. Adapun kalau fardu. Itu wajib di masjid. Masya Allah. Saketipun pahami, yeah. Tetap berpegang dengan dalil, ampun dengan, wah nak aku tora, menurutku yang afdole yang nang Masjid Nabawi lah, afdole yang nang Masjid Haram, manang masa nang umah, emon-emon bayar larang-larang ni, kaya mutan yang ngonobah, ni monggo, alasannya ampun niku pak, niku duniawi banget niku pak. 30 juta kok sholat nang omah, mending orang semangkat. No walajan. Ampun kados niku alasane nek sholat sunah teng hotel jenengan niku mboten saged sholat nang jero masjid. Engko nek wis komat. Paham niku maksude, Pak? Adzan niki, Allahu Akbar adzan jenengan teng hotel wudu. Sholat sunnah teng hotel. Gini ku lebih afdol nge. Ini ku dalile. Ini begitu komat jenengan mudun. Oh ting. Penuh temen ya. Nang jabat terus rika. Tekane. Is komat beke teka. Untuk meriko. Tekane niku setengah jam seterengnya. Adan. Milih nang ngarep. Adus niku pak. Wis komat mereka teko kaya biasa nang jawab bari galu komat mereka ngetepet. Ya salate nang jaba. Nang jaba walaupun di teras masjid tetap bagian dari masih, ya, tetapi kesemangatannya kurang. Ya, aja lah, si penting kan nang masjid, nang jabah ora apa-apa. Oh, rika panjang males. Bayar larang-larang, males. Nah, kadisnya ku diomongi. Bayar larang, nang kena ora topet. Sing cepet, mangkate. Ngeluh banget, Pak. Kadangkala, wonten tiang sing ngados niku. Bahkan kadangkala, fardu beteng hotel. Ting ora mang masjid, lah nang omah, nang hotel belah. Kesel. Larang-larang iki kan omong didomai bae, Pak. Wala. Hadza min al-jahl. Fa matalan idza kunta fi Makkah wa adzan bis-shalah al-fajr. Wa salaka sa'ilun al-afdalu an yusalli ar-ratibata fil bait an adza bil masjid al-haram. Qulna al-afdalu fi bait. Misal kata Syekh, engkau berada di Mekah. Wa adzan li salatil fajr. Dikumandangkan azan untuk salat subuh. Kemudian ada orang yang bertanya, Wa sa'alaka sa'ilun. Ada seorang yang bertanya kepadamu, hal afdalu an nusalli ar-ratiba fil bait? Manakah yang lebih afdol? Aku sholat sunnah rawatib di rumah atau aku sholat rawatib di masjid, Masjidil Haram Mekkah? Qulna, kami katakan, kata Syekh, al-afdalu fil bait. Yang lebih afdol di rumah. Yang lebih afdol di rumah. Kenapa? Yaitu yang sesuai dengan dalil. Ya. Salatul duha afdalu fil masjidil haram am fil bait? Salat duha lebih afdal di masjidil haram atau di rumah atau di hotel? Kulna fil bait. Kami jawab, di rumah lebih afdal. Masya Allah, jawabannya Syekh. Ya. At-tahajjudu, at-tahajjudu, salat tahajud, salat malam. Afdalu fil masjidil haram, am fil bait? Lebih afdal mana? Di masjidil haram, atau di rumah? Qulna fil bait. Kami katakan di rumah. Berarti salat sing teng masjid haram napa? Salat fardu kemawon. Sepakat jenengan, Pak? Sepakat mboten? Jenengan mantan bingung. Niki sana sepakat lan mboten sepakat. Niki dalil, Pak. Nek jenengan utamakan di Masjidil Haram daripada di rumah, hadza min nu'il jahl. Ini kebodohan. Mikir mana? Larang-larang. Wala. Angel ni. Wahaluma jara dan begitulah seterusnya. Illal fara'id. Wal fara'idu labudan takuna fil masajid. Kecuali salat yang fardu. Karena memang salat yang fardu itu afdolnya adalah di, bukan afdol. Harus di masjid. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-akhir. Karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang terakhir, hadis yang ketiga yang tadi kita bacakan, rawahu Muslim dari sahabat Jabir. Nabi mengatakan apa? Fa innahu ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Allah akan menjadikan kebaikan ketika solang, seseorang salat sunnah di rumahnya. Berarti enggak njenengan teng Indonesia salat sunah afdal teng budi Pak. Teng omah. Nyebutan teng omah. Monggo dilepraktekaken nang omah. Nila nang omah ora ora tau bisa kok, nggih bisa jane. Ning ora urusane beda maning. Wis kedul omah urusane ya ucul-ucul klambi nyekel pacul. Ucul-ucul klambi nyekel apa maning. Lah ngel temen salat sunah nang omah ya. Ya nang masjid. Daripada mboten jenengan opo ngomong, wah, daripada salat sunah nang masjid mending ora usah bae. Lu dene mending ora usah bae niku nggih salah rika. Yang paling afdol di rumah. Nginek nang omah ora bisa bae, ya nang masjid. Barampung salat fardu, minggir sedelak salat sunnah. Engkau urusannya ini senang umat beda-beda maning kok angel kok. Tapi kalau sananya bisa, itu yang terbaik. Karena Allah akan jadikan kebaikan di rumah-rumah kita. Nek boten saged rawatib teng omah. Duha teng omah. Rong rekangat. Nglemintir, nglemintir ngertos maksudnya Pak. Rong-rong kangat ning terus. Wong kadang kala kula njenengan niku ngomongnya ya rezekine setitik ning sing lemintir. Nah, kat sini ku. Rezekine setitik apa maning rezekine alhamdulillah sing akeh lemintir kat sini. Ning nek salat rong-rong kangat bae lah. Sing penting lemintir. Ngertos lemintir njenengan Pak? Ngalir. Hadirin makan, beliau menyebutkan hadis di atas, yakni annal baita idza sallaita fihi jalla fi khaira. Jalallahu fi salatika fi khaira. Allah akan jadikan di rumahmu kebaikan manakala engkau salat sunah di rumahmu. Di antara kebaikannya, coba lihat Syekh memberikan contoh. Di antara kebaikannya adalah anna ahlaka idza ra'auka tusalli, anak-anakmu, keluargamu apabila melihatmu salat di rumahmu, iktadau, mereka akan mencontohmu. Wal fusulata wa ahabbuha, mereka mencintai salat dan melakukannya. Wala siyama sighar, lebih lagi anak-anak. Kita punya anak umuran 4 tahun, 5 tahun. Dibawa ke masjid, tes yangel Pak. Bocah umuran semenung ya dereng nalar. Wis diwarai abine salat nang omah. Enak. Melabi kene sampinge. Jenengan salat qobliyah di rumah. Bocahe weruh. Tiap hari lihat abinya salat itu membekas dalam hati anak. Dia akan mencontoh, abine salat, ayo salat. Abi wudu ya. Ngipi wudu. Grup yuk. Ngerti grup yuk ya? Ya. Melu sibuk. Melu dalam. Ngerti mandang. Karena melihat orang tuanya sholat. Ning sholat sunnah pak. Aja wajibin nang umah. Aku nang umah bela wajibin. Alasannya ngajari bocah. Ya salah nyenengan. Niku numpang anget niku Pak. Alasan ngajari bocah wajibin nang omah. Bocahe tambah gede tambah ngerti ilmu ne. Bideng salate sing fardu nang omah. Konangan rika lah ngajari kowe lu ya salah. Wajibin nang masjid biya aja nang omah. Konangan sekian tahun jenengan salat wajibin nang omah terus. Bocah pinter, diingatkan aja kayak gue bi alasan ngajari bocah masjid. Habis ini diperintah anak lanang. Ya orang diperintah membacakan dalil. Hadirin sekalian. Wa minha di antara hikmahnya salat di rumah, anna salata fil bait ab'adu min ar-riya. Salat di rumah itu lebih jauh dari terkena riya. Fa'insana fil masjid yarahu an-nas. Karena manusia ketika di masjid dilihat oleh manusia yang lain. Wa rubbama yaqa'u fi qalbi syai' min ar-riya. Kadangkala terbesit dalam hatinya riya. Biyen niku wonten tiyang di zaman salaf donga salat sanes donga salat sambil manduk-manduk termangguk-mangguk kepalanya karena nangis Pak. Salat ngantek nangis mbokjan ngeresepi banget nih Pak. Ngeresepi banget badan, meresapi banget nanti nangis. Diomong teng ulama menikah kulo temut-temut mantan kelalen iki. Kalimatipun anta ya anta anta anta. Panggil kamu kamu. Lo fa'alta hati bibetika. Kalau kamu lakukan ini di rumahmu. Hada afdal. Ini lebih afdal. Kalau seorang sholat malam meresapi bacaannya sampai meneteskan air mata, kemudian ruku, sujud, tasyahud, assalamualaikum, assalamualaikum, donga, ya Allah, ngambi nangis, itu tidak ada unsur riya. Laurana wong, kabe-kabe wong lagi turu, jenengan dewek kan riya mesapa, lebih ikhlas. Bedanya kalau salat di masjid banyak orang nangis. Pertama tangge nangis, mandan larak lirik ana sing deleng ora ya. Malah golat mung sing deleng ben ngalem. Walaupun boten iki arep siniku, syaitan akan lebih mudah dalam menggoda dan merayu agar terkena apa? Riya. Saya ketipun pahami. Ini gak ampun numpang anget. Aku nak sholat jamaah nang masjid. Bok riya lah. Terus yang diri ka sholat ya. Nang umah. Ini gue ngemutin dibenerakan pak. Ini kaitannya pun dengan sholat fardu ngeteng masjid. Berusaha untuk ikhlas. Fa'inna aqrab ila al-ikhlasi wa ba'du min ar-riya. Amma fil bait, adapun salatnya seorang di rumah itu lebih dekat dengan keikhlasan dan lebih jauh daripada riya. Kemudian yang berikutnya, kebaikan berikutnya. Anal insan idza shalla fi baitihi. Seorang apabila dia melakukan salat sunnah di rumah, wajada fihi rahah, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kesejukan, dia bisa istirahat. Contoh pun ba'diyah duhur, bar sholat duhur penyendingan kondur sholat ba'diyah dua rakaat atau empat rakaat. Barniku nopo bak nyante, ungkang-ungkang gemonggo, selonjor gemonggo, turunan gemonggo. Lenek teng masjid turunan, akeh wong arah turunan ora kepenak, nek teng umah kan kepenak. bar rampung, assalamualaikum, assalamualaikum, kopinya langsung seruput ngopi pak, asal ngopi mboten, asal bar salam, nekta syahud, ngopi di situ, dereng salam ngopi, saking santai nih nggih, mboten nangis salam pak, rampung, assalamualaikum, assalamualaikum, senderan, alhamdulillah, enak temen ya, seruput kopi, nge. Wonten gedang goreng momen masyaallah. Ada rohah, rahatul qalbiyah wa tumaninah. Rohah hati, santainya hati dan santainya badan ini. Wa hadza la syak anna tazidu fi imanil 'abd. Itu tak lain adalah akan menambahkan iman dalam hati seseorang. Hal muhim yang penting dalam pembahasan ini kesimpulannya adalah bahwasanya Rasul memerintahkan kita untuk sholat di rumah-rumah kita kecuali sholat fardu. Sampai pun di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Ningga mangkiniki menika bukan satu hal yang dilarang. Ya? Bukan sesuatu hal yang dilarang. Boleh. Lah terus dapat pahala atau tidak dapat pahala? Qabliya, ba'diya, duha, atau salat malam di Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Boleh. Ya, sesuai dengan nas. Mendapatkan teng Madinah, ya 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Kalau Masjidil Haram, ya 100.000 kali lipat. Tetap mendapatkan keumuman hadis itu. Tetapi yang ditakeni, lebih afdal di mana? Jawabannya pun ya tang umah. Sesuai dengan apa? Dalil. Yang paling tepat dalam hal ini adalah bukan dibikin-bikin. Kita ingin sholat di shaf yang terdepan. Dekat Ka'bah. Maksud ini pun mau tenang sal. Amargi lantai yang untuk tawaf adalah untuk orang yang berkain ihram. Yang memang dia sedang berumrah. Tawaf pun mengandap lantai bawah. Ninek nyenengan pun rambung. Umrah pun ngagem rasukan biasa tengeriku. Mlebet teng masjid bawah. Ngemot tenang sal. Diharuskan di lantai 2. Dan berikutnya dan berikutnya. Amargi nyenengan akan membuat berdesak-desakan di lantai bawah. Di lantai yang dekat dengan Ka'bah. Nih. Nek mangkatipun awan atau mun adzan mereka mangkat. Nggih, angin mlebune, mlebune bangel, Pak. Apa malah Jumatan, jenengan Jumatan mangkat jam 11. Lah aku nang Indonesia jam 11 BTC sih nomor 1. Dili nang Masjid Erika. Jam 11 mangkat. Sof pertama orang namung rikatok nomor siji jam 11 gasik nang Indonesia teng mriko jam 11 teng Jawa Pak syukur tesana tempat nang mboten teng dalan jenengan panasen niku nek niki seniki kademen amargi musim dingin mangkat Jumatan iku jam 9 pun mangkat angsal tempan jagong nek mboten waduh repot Pak repot diusir mungkin kan medal saki masjid kecuali dikecualikan salat traweh. Salat traweh niku fardu napa sunnah Pak? Sunnah. Niku dikecualikan salat traweh padahal sunnah afdolnya teng masjid. Kita bacakan keterangan dari beliau. Qala Syekh Ibnu Taimin, kadzalika yusatna min tilka nawafil qiyam Ramadan. Dikecualikan dalam pembahasan ini adalah salat qiyam Ramadan, salat traweh. Fenal afdala fi qiyam Ramadan ay yakuna jama'atan fil masjid. Yang lebih afdol dalam sholat terawih adalah berjamaah di masjid. Ma'annahu sunnah. Padahal itu sunnah. Ulai sebi wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Akan tetapi dalil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sholat qiyam Ramadan, sholat raweh. Itu lebih afdol di masjid daripada di rumah. Napa dalil pun bak? Sholatul Nabi mengatakan man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat Ramadan, yakni salat tarawih berikrar iman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini prakteknya berjamaah. Karena ada hadis yang menyebutkan man sallama al-imami hatta yansarifa. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, kana ka qiyami lailatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat satu malam suntuk. Ini gue bak. Dan prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fainar rasul sholat bi ashabi thalatsa layalin. Nabi melakukan sholat Traweh bersama para sahabat 3 kali. Ini 3 malam. Atau 2 malam. Thumma takhalla, kemudian beliau meninggalkan itu. Kenapa? Inna khasyitu antufdu alaikum. Nabi tidak melakukan salat traweh terus menerus di masjid berjamaah. Karena beliau khawatir. Kata beliau, aku khawatir kalau-kalau nanti diwajibkan salat tarawih itu kepada kalian. Ibu Pak. Masya Allah. Sehingga mari kita salat tarawih berjamaah di masjid. Walaupun salatnya hanya 1 jam. Tapi pahalanya pun katanya salat 1 malam suntuk. Masya Allah. Ini dengan bunate. Sholat semalam suntuk. Tereng. Ning pahalane semalam suntuk. Niku Masya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.